Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari. يقول الشارح رحمه الله: وقرر أهل العلم من السلف بأن الطائفة المنصورة هم أصحاب الحديث، وهم الذين ينجون من كل فتنة ويفندون كل شبهة ويردون كل ضلالة، بما قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وما قاله سلف الأمة. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يوفقنا لأعمالهم وأن يحشرنا في زمرتهم إنه جواد كريم. بركات الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله masih melanjutkan penjelasan dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah tentang At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, sekelompok umat dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka menampakkan al-haq dan terus-menerus akan ada kelompok ini hingga yaumul qiyamah. Kata Syekh An-Najmi rahimahullah, wa qarrara ahlul ilmi, dan para ulama telah menetapkan. Qarrara artinya menetapkan. Ahlul ilmi, para ulama, dan para ulama telah menetapkan. Minas salafi, dari generasi salaf, para salafus salih. Mereka menetapkan bi anna ta'ifatal mansurah hum ashabul hadis, bahwasanya kelompok yang ditolong oleh Allah Azza wa Jal, yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelompok yang terus-menerus menampakkan al-haq, mendakwahkan al-haq, mengajak manusia kepada al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salafus salih, mereka-mereka itu adalah ashabul hadis. Sebagaimana yang telah kita sampaikan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, illam yakunu ahlal hadithi fala adri man hum. Kalau satu kelompok yang selamat ini bukan dari kalangan ahlul hadith, maka aku tidak tahu lagi, tidak kenal siapa mereka. Karena pada faktanya ashabul hadith, mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di setiap zamannya. Walau tidak dekat jasad dan fisik mereka, namun ruh mereka berdekatan. Ashabul hadis adalah mereka-mereka yang selalu membela, memurnikan, membersihkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari semua campuran-campuran yang akan merusaknya. Mereka adalah orang-orang terdepan dari umat ini yang membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tentu lebih dekat hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dikatakan ada satu kelompok yang selamat dari berbagai macam penyimpangan, tetapi mereka bukan ahlul hadis, kata Imam Ahmad, enggak tahu lagi siapa mereka. Maka para ulama dari salaf telah menetapkan bahwasanya al-ta'ifah al-mansurah adalah ahlul hadis. Lebih umum lagi dan lebih jelas sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah, أراد أحمد أهل السنة والأهل السنة ومن يعتقد معتقد أهل السنة. Yang dimaukan oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan kalimat ashabul hadis adalah mereka-mereka ahlus sunnah. mereka-mereka yang selalu kokoh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang selalu berkumpul di atas al-haq, di atas al-kitab wa sunnah, ahlu sunnati wal jamaah, dan orang-orang yang memiliki akidah sama dengan akidah ahlu sunnati wal jamaah, walau berbeda tempat, walau berbeda masa, walau berbeda suku dan golongan, tetapi ketika mereka semua sama di atas prinsip yang sama, mereka lah ahlu sunnati wal jamaah, mereka lah ahlul hadithi wal adhar. Wahum alladzina yanjuna min kulli fitnatin. Mereka lah orang-orang yang selalu selamat, yanjuna, selamat, min kulli fitnah, dari setiap fitnah yang menerpa mereka. Ketika datang fitnah, mereka berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah, selamat. Datang lagi fitnah berikutnya, mereka kembali berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah, dengan bimbingan para ulama sunnah, selamat lagi mereka. Datang pula fitnah-fitnah berikutnya, semakin besar fitnah tadi. Ketika fitnah itu berlalu, mereka lah yang selamat. Mereka-mereka yang berada di atas Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, selain mereka jatuh berguguran, terbawa oleh arus fitnah tadi, tenggelam dalam fitnah tersebut. Adapun ashabul hadis, ahlu sunnati wal jamaah salafiyun, yanjuna min kulli fitnah. Mereka selamat dari setiap kali fitnah datang. Ada kalanya seseorang itu berada di atas Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salafus saleh sebelumnya, tetapi ketika fitnah datang, Allah menghendaki dia terseret dalam arus fitnah, tenggelam dan tergulung oleh fitnah tadi. Maka dia keluar dari barisan ahlus sunnati wal jamaah. Dia keluar dari golongan at-taif al-mansurah. Dia terlepas dari al-firqatun najiyah. Ada yang seperti ini. Sebagaimana ada pula orang-orang yang dulunya mereka berada di atas kemaksiatan, tetapi kemudian Allah tabaraka wa ta'ala membimbingnya, memberikan taufik dan hidayah kepadanya, sehingga dia menjadi seorang sunni, menjadi seorang salafi yang kokoh berpegang teguh dengan sunnah, berada di atas manhaj salafus salih. Wa yafniduna kulla syubhatin, dan mereka-mereka inilah kelompok yang selamat ini, yang selalu menyangkal, yafniduna, menahan, menyangkal setiap kali syubhat yang datang. Wa yurudduna kulla dhalalatin, dan mereka-mereka inilah yang membantah setiap kali kebid'ahan, kesesatan datang kepada kaum muslimin. Dijelaskan oleh mereka, ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berat kebid'ahannya. Kebid'ahan ini sampai pada tingkat kekufuran. Tidak pernah dikenal di kalangan salafus salih. Mereka menjelaskan, membantah setiap kebid'ahan yang ada. Apakah itu dalam masalah al-halaf bighairillah, sumpah, bersumpah dia dengan selain nama Allah Azza wa Jal, atau apakah dia mendatangi kuburan, berdoa di situ, meminta di situ. Ketika ditegur, saya berdoa kepada Allah Azza wa Jal, saya salat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, tetapi kenapa dilakukan di sisi kuburan? Ya, supaya dia, penghuni kuburan ini, bisa memberikan syafaat kepada Allah Azza wa Jal, supaya salat saya, doa saya, lebih bisa didengar dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bid'ah. Bahkan kalau seandainya dia meyakini bahwa si mayit mendengar dan bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah Azza wa Jal, ini kekufuran. Mereka ahlu sunnati wal jamaah menjelaskan, setiap kali ada kesesatan yang melanda kaum muslimin, dijelaskan oleh mereka. Bima qala Allahu Azza wa Jal wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ma qalahu salaful ummah. Mereka menjelaskan itu sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jal. Bukan dari kantong pribadi mereka, enggak. Bukan pula dari hasil pemikiran mereka, enggak. Oh ini menurut kami enggak cocok ini. Oh ini menurut kelompok kami enggak tepat. Bukan demikian mereka membantah kesesatan tadi. Ini dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Allah berfirman di dalam Al-Quran, demikian dan demikian. Ini telah diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kejelekan. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan sahabat-sahabatnya. Rasul bersabda, demikian dan demikian. Demikian pula salaful ummah. Dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, al-a'imma, al-arba'ah. Sampai di masa kita sekarang. Para ulama telah menjelaskan, ini jelek. Ini satu kebid'ahan. Berkata alim fulani. Demikianlah ahlu sunnati wal jamaah menjelaskan berbagai macam kebid'ahan, kesesatan kepada kaum muslimin. Yang mereka jelaskan bersumber dari Al-Kitab wa Sunnah. Dengan pemahaman salafus salih. Nas'alullaha an yaj'alana minhum. Kita berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah menjadikan kita termasuk dari mereka, kelompok yang selamat ini. Agar Allah menjadikan kita termasuk dari mereka, at-ta'ifah al-mansurah. Wa yuwaffiqana li'amalihim. Kita juga berdoa meminta kepada Allah agar Allah membimbing kita untuk bisa beramal sesuai dengan amal yang telah dilakukan oleh salafus salih. Wa yahsyurana fi zumratihim. Dan kita juga meminta berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan kita nanti di yaumul qiyamah bersama dengan mereka dalam barisan mereka salafus salih. Innahu jawadun karim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha dermawan. Zat yang maha mulia. Yang selalu memberikan apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Selesai kita dari ucapan Al-Syeikh An-Najmi rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang permasalahan At-Ta'ifah Al-Mansurah. Allahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang dengan memasuki matan yang baru. Anak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم